الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام بعد إشارته إلى أن هذا المذكور ليس بحديث، وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان اتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال شيخنا الألباني: وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يكرون بسبب الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب السنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك لا يرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة، يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض، ولا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون. وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل. لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالآية صريحة في أن اختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟ Ibn Hazm mengatakan dalam kitab usul fikih beliau Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, setelah mengisyaratkan bahwasanya an-naha dan madkur yang tadi disebutkan yaitu ikhtilaf umat rahmah atau al-ikhtilaf rahmah laisa bi hadis, bukanlah hadis. Beliau mengomentari hadza min afsadi qaulin yakunu, ini adalah termasuk perkataan yang paling rusak. Karena seandainya ikhtilaf adalah rahmah, tentu berarti lawannya ikhtilaf yaitu kesepakatan adalah sakhatan, adalah murka Allah. Dan ini adalah satu hal yang tidak dikatakan oleh seorang muslim. Karena tidak ada di dunia ini kecuali ittifaq atau ikhtilaf, dan tidak ada kecuali rahmah atau murka. Demikian komentar Ibn Hazm tentang makna perkataan itu. Maka itu rusak secara makna. Berkata guru kami Syekh Al-Albani, dan di antara dampak hadis ini as-sayyi'ah yang buruk adalah banyak kaum muslimin membiarkan disebabkan dengan sebab adanya hadis ini perselisihan yang sangat keras yang terjadi di antara mazhab yang empat, dan mereka tidak berusaha abadan sama sekali untuk mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitab sunnah yang sahih sebagaimana diperintahkan oleh para imam-imam madhab radhiyallahu anhum. Bahkan sesungguhnya mereka beranggapan bahwasanya madhab imam-imam madhab itu adalah seperti syariat yang beragam, syariat nabi-nabi yang berbeda-beda. Mereka katakan ini main mihim, padahal mereka tahu perselisihan dan pertentangan yang ada bainah di antara mazhab-mazhab itu yang tidak mungkin mengkompromikannya, menggabungkannya kecuali dengan membalikkan, dengan menolak sebagian pendapat yang menyelisih dalil dan menerima pendapat yang lain yang sesuai dengan dalil. Ini adalah satu yang tidak mereka lakukan. Maka ini beda dengan syariat nabi dengan nabi yang lain. itu tidak terjadi pertentangan. Mereka asasnya sama, tauhidnya sama, kemudian rincian syariatnya itu terdapat sedikit perbedaan. Kalau perbedaan antar mazhab itu bisa kemudian bukan hanya perbedaan namun ta'arud, pertentangan. Sini mengatakan halal, sini mengatakan haram. Wabidzalika, dan dengan itu, dengan mengatakan bahasanya mazhab yang empat itu adalah sebagaimana syariat nabi-nabi yang beda-beda, berarti mereka menisbatkan atanakut, pertentangan, ke dalam syariat. Berarti mereka mengatakan bahasanya syariat Allah itu mungkin saja pertentangan satu dengan yang lain. Wah, daud, dan ini saja sudah cukup untuk jadi dalil bahasanya itu tidaklah datang dari Allah. Seandainya mereka memerlukan baik-baik firman Allah tentang Al-Quran, seandainya Al-Quran itu bukan dari seandainya dia datang dari selain Allah, tentu akan mereka dapatkan perselisihan yang banyak. Maka ayat ini secara tegas menunjukkan bahwasanya ikhtilaf, yang namanya perselisihan, bukan datang dari Allah. Pakai fayasi, maka bagaimanakah boleh izan jika demikian menjadikan perselisihan sebagai syariat yang diikuti dan rahmat yang diturunkan. وسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم المختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود غيره رضي الله عنهم، ودل على ذمه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة لسعوا إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل. ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟ وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإشرار عليها، فانظر إلى كثير من المساجد تجد فيها أربعة محاربة يصلي فيها أربعة من الأئمة، ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة. وكيف لا وعالمهم يقول إن مذاهبهم كشرائع متعددة، يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا المكتوبة. رواه مسلم وغيره، ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب، كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من الأحاديث عليه الصلاة والسلام. وجملة القول إن الاختلاف مذموم في الشريعة، والواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يرد سؤال وهو أن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس، أفيلحقهم الذم المذكور؟ وبسبب هذا الحديث اختلف أمة الرحمة ظلة تتلة ميتة المسلمين setelah imam mazhab yang empat ila liyama sampai hari ini mukhtalifin berselisih pendapat fi kathir min al-masail dan banyak masalah baik berkaitan dengan keyakinan ataupun masalah amaliyah, masalah hukum halal dan haram. Wala anam kanu, seandainya mereka beranggapan perpandangan bahasanya khilaf adalah syarun, sebuah keburukan, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih di kitabul hadd berkaitan dengan perbuatan Utsman yang sholat di Mina tidak kosong, namun tamam. Dan dikomentar oleh Ibnu Mas'ud dengan istirja ketika beliau mendengar hal tersebut, ada orang yang laporan, maka Ibnu Mas'ud mengomentarinya dengan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun praktiknya begitu Ibnu Mas'ud sholat bersama Utsman, dia mengikuti Utsman yang sholat 4 rakaat yang tidak kosong. Maka setelah itu dia ditanya, loh, ucapanmu demikian, kok tindakanmu demikian, kok kamu tidak selisihi Utsman dengan tidak mau sholat di belakangnya, atau ya, gak mau 4 rakaat di belakangnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan wal khilafu syarun, dan khilaf itu syarun, bahaya. Sebenarnya kalau melihat konteksnya ya, kurang tepat istidlal dengan perkataan yang masuk ini untuk ini ya. Jadi ada khilaf antara Ibnu Mas'ud sama Utsman tentang masalah sholat di Mina, namun prakteknya Ibnu Mas'ud gak mau ya tetap mengikuti Utsman, enggak kemudian bikin jamaah sendiri, ya. Kalau saya ikut Utsman, kita 2 rakaat. Ini yang Nabi lakukan, enggak kayak Utsman itu. Enggak demikian, namun tetap sholat sama Utsman. Kemudian tidaklah kemudian 2 rakaat kemudian ngambil tahiyat akhir, enggak. Namun tetap 4 rakaat. Nah, kok ditanya? Mendapat Utsman dikomentari, ya, pendapat Utsman dikomentari dengan istirja, kalau ini malah diikuti. Maka dia jawab, kenapa saya mengikuti? Wal khilafu syarun. Itu bukan mencela pendapat Utsman yang menyelisih Ibnu Mas'ud, namun memberikan alasan kenapa meskipun tidak setuju dengan pendapat Utsman, namun tetap bermakmum di belakang Utsman. Maka sebenarnya kalau melihat konteks konteks perkataan Ibnu Mas'ud wal khilafu syarun itu sebenarnya kurang pas kalau di sini dipakai untuk khilaf fikhiyah, khilaf amaliyah. Khilaf i'tiqadiyah sebenarnya enggak ke sana. Ini lebih cenderung pada khilaf dalam masalah praktek. Misal mungkin kita merujukkan hari raya atau Idul Fitri itu mengikuti satu dunia, satu satu hil matlak atau hilal. Tapi di negeri kita sultannya, penguasanya sultannya memilih termatlak hilal. Maka kemudian kita tidak menyelisih apa yang dipilih oleh sultan. Maka al-khilafu syar'. Kemudian kita katakan, kenapa kamu katakan ini demikian, kok prakteknya demikian? Al-khilafu syar'. Itu sekontak atau sejenis. Faghairuhu radhiyallahu anhu wa dallat ala dhammihi, dan terdapat dalil untuk mencela khilaf banyak ayat Quran dan hadis-hadis nabawi yang banyak. Seandainya mereka mengutai hal tersebut, laksa'ud tentu mereka berusaha untuk ittifaq, memiliki kesepakatan. Wala amkanam, dan tentu memungkinkan bagi mereka dalika hal itu dalam banyak masalah-masalah ini, disebabkan Allah telah nasabah menetapkan padanya minal adillah, dalil-dalil yang yu'rafiha, diketahui dengannya, aswab minal khata, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Baru setelah itu summa azara ba'duhum ba'da, kemudian sebagian mereka memberikan uzur, memaafkan atau membiarkan sebagian yang lain, fima qad yakhtalifuna fihi, dalam perkara yang mereka ternyata tetap berselisih di dalamnya. Ini setelah as-sa'yu ilal ittifaq. Lakin akan tapi lima dahaya sa'yu, lakin lima akan tapi mengapa ada usaha semacam ini, padahal mereka yarona berpandangan bahwa ikhtilaf adalah rahmah, dan sesungguhnya berbagai madhab ala ikhtilafiha, dengan berbagai perselisihannya, adalah sebagaimana syariat yang beraneka ragam. Summa ya azara ba'duhum ba'da fi maqad yakhtalifuna fihi, dikasih footnote, nas'ali ba'da badil wus'i fi ma'rifatil haqqi, setelah mencurahkan usaha untuk mengetahui kebenaran, wa inda ta'adhuril qat'i, dan pada saat tidak memungkinkan memastikan biwajil haqqi, pendapat yang benar, fi masalah khilaf, dalam masalah yang diperselisihkan. Wa amma ma yutlaquna ba'duhum, dan apa yang dimutlakan oleh sebagian orang, min qawlihim, dengan mengatakan nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi fa huwa khata'un bayyinun jaliyun, kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam hal yang kita perselisihkan, fa huwa khata'un bayyinun, sesuatu yang keliru, bayyinun jelas, wa jaliyun, dan nyata. Karena apa yang kita sepakati belum tentu hak, maka perlu dilihat apa dulu kesepakatannya, dalam kebenaran atau dalam kebatilan. Dan apa yang kita perselisihkan itu boleh jadi perselisihan yang mu'tabar dan boleh jadi tidak. Kalau perselisihan yang mu'tabar maka benar, kalau perselisihannya ghairu mu'tabar maka tidak benar. Maka tidak dimutlakan, kesimpulannya tidak tepat. Wen syita, jika engkau mau, antara engkau melihat dampak dari perselisihan ini dan terus menerus di atas perselisihan, fangdu, maka lihatlah ila kasirin minal masjid. Ini kata Syekh Al-Albani masjid. Banyak masjid, tajid fiha, kau dapatkan di sana ada 4 mihrab. Yusali fiha, sholat di dalamnya, di dalam masing-masing mihrab tadi 4 orang imam sholat. Walikulin minhum, dan setiap dari imam itu memiliki jamaah yang menunggu sholat bersama imam mereka. Ada imam madhab Maliki, imam madhab Syafi'i, dan seterusnya. Keenam, seakan-akan mereka itu adalah penganut agama yang berbeda-beda. Ini kasih catatan sama Sa'ali di footnote 3. Waqad qala hadza fi katsirin minal bayat batalasha bi fadlillahi ta'ala thumma bi juhudi du'ati sunnatil ladina hadharu wa mazalu yuhadiruna min khatar al-iftiraq wal ikhtilafi. Waqad qala, dan sudah berkurang hadza fenomena ini dalam banyak negeri, wa talasa, dan menghilang dan musnah dengan sebab karunia Allah, summa, pakai summa ya, tidak pakai wawu. Summa kemudian dengan kesungguhan para da'i-da'i sunnah yang mengingatkan wa mazalu dan terus menerus yuhadiruna mengingatkan bahaya perpecahan dan perselisihan. Semacam di Masjidil Haram dulu ada semacam ini. Ada empat imam dulu, ya, ketika apa? Jamaah sendiri-sendiri. Ada rombongan jamaah salat imam Hanafi. Dan setelah itu selesai baru setiap salat kayak itu. Baru setelah itu Maliki, baru setelah itu Syafi'i, setelah itu kembali. Itu baru bilang masain Saudi. Malik Abdul Aziz kan enggak salah. Abdul Aziz yang hilang. Makanya saya kalau tadi masih menemukan. Oke, fa wa alimuhum yaqul, bagaimana kalau tidak? Sedangkan ulama mereka mengatakan punya mazhab-mazhab itu sebagaimana syariat yang macam-macam. Mereka lakukan hal ini padahal mereka tahu sabda Nabi SAW, jika sholat sudah ditegakkan maka tidak boleh ada sholat kecuali maktubah. Maka ketika iqamah sudah dikumandangkan, orang sholat sunnah saja enggak boleh, apalagi cuma duduk-duduk. Iqamah setelah dikumandangkan itu mengadakan sholat sunnah saja enggak boleh, apalagi mengadakan acara duduk-duduk, acara ngobrol-ngobrol. Iqamah dikumandangkan, orang pada sholat kemudian masih duduk-duduk santai. Tentu mimbabil aula untuk tidak boleh jahat kelima muslim dan yang lain. Walakin akan tapi mereka membolehkan menyelisih hadis ini dan hadis yang lainnya mahafadotan minum karena menjaga al-madhab, menjaga madhab. Karena al-madhab seakan-akan madhab itu muhtaramun indahum dihormati karena mereka. Lebih daripada penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan terhadap hadis-hadis Nabi. Jumlatul qaul, kesimpulannya, sehingga ikhtilaf itu tercela dalam syariat. Wal wajib, maka kewajiban kita bersama dalam muhawalah berusaha untuk takhallus, membebaskan diri dari ikhtilaf ma'amkana semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya ikhtilaf itu adalah di antara sebab kelemahan umat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wala tanazza'u, jangan kalian berselisih, fatadhabu wa tadhabari hukum, maka akan lemahlah kalian dan hilanglah kekuatan kalian. Sebenarnya hadis ayat ini pun konteksnya juga bukan perselisihan dalam masalah hukum. Hadis ini perselisihan masalah peperangan, perselisihan dengan panglima perang. Ini berkaitan dengan Allah, cerita Allah tentang perang Uhud. Wa amar itu ada pun rida dengannya dan menamakannya dengan rahmat. Maka itu adalah perbuatan manusia ayat-ayat yang mulia yang menegaskan mencela ikhtilaf. Wala mustanad lahu, dan tidak ada dalil bagi orang yang itu yang tidak mencela khilaf kecuali hadis ini yang la asla lahu, tidak ada sanadnya dari Rasulullah SAW. Demikian yang beliau katakan. Itu ya, kesimpulannya khilaf itu tercela dalam syariat. Namun lebih arif, lebih bijak jika kita katakan ya, khilaf itu ada dua macam. Khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang tercela dan ada ikhtilaf yang tidak tercela. Ini pun beliau akui. Jadi di halaman sebelumnya berusaha untuk ittifaq, mengembalikan masalah pada Allah dan Rasulnya. Tsumma adzara ba'dhum ba'dan fi maqad yakhtalifuna fihi. Kemudian setelah usaha kembali rujuk kepada Allah dan Rasulnya dan ternyata masih ikhtilaf, ya maka sudah saling toleransi. Maka berarti kan ada ikhtilaf yang Tidak mengapa. Yaitu ikhtilaf setelah orang itu usaha untuk mencari al-haq, masing-masing berusaha untuk mencari al-haq berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahih dan pemahaman sahabat. Dan setelah itu kok ternyata hasilnya enggak bisa. Ini hasilnya demikian, itu hasilnya demikian. Nah, maka ya sudah, agar apa domba apa. Maka jika setelah usaha untuk bersatu kemudian pada Quran dan Sunnah kok tetap ikhtilaf, nah itu ikhtilaf yang tidak terlarang. Bagaimana juga diakui oleh Syekh Ali di footnote. Itu ikhtilaf itu tidak mengapa jika setelah usaha maksimal untuk ma'rifatul haq, masing-masing kita usaha maksimal untuk mutayah al-haq, kemudian ikhtilaf tidak mengapa. Demikian juga ikhtilaf dalam masalah-masalah yang memang tidak bisa dihukumi pasti mana yang benar dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang pasti yang jadi dalam masalah ini. Di belakang imam itu, imam jahat kita baca al-fatihah atau tidak baca al-fatihah, ini dalilnya talik ulur. Di sini ya kuat ya, pendapat yang uraian dalil ini pun juga tidak lemah. Tidak mungkin memastikan yang hak di sini secara qat'an pasti harus demikian. Tidak bisa. Maka ini pun tidak mengapa ada ikhtilaf. Demikian bisa dianggap tetap maklum. Tetap tersalah. Tidak tersalah. Keadaan seperti itu. Gimana? Meskipun ada khilaf yang boleh. Ada khilaf yang... Makanya saya katakan yang lebih arif, yang lebih tepat itu membagi istilah menjadi dua. Kalau tidak nanti tanakut. Kalau tidak nanti tanakut. Mengatakan khilaf madmum bi syariah, namun nyatanya ada masih istisna, masih istisna. Oh, tapi kalau ikhtilafnya gini, daripada tanakut, daripada lu kata bilang gini kok kamu bilang ini tercela dalam syariah, kamu mengatakan boleh, gimana itu tanakut. Di sini bilang boleh, di sana kalau ikhtilaf semacam ini enggak apa-apa. Maka akan mengatakan tanakut. Maka lebih arif, lebih nampaknya lebih tepat itu jika membagi ikhtilaf menjadi dua macam. Kalau ikhtilafnya demikian, orang itu khilaf, kemudian karena berpegang teguh dengan pendapat gurunya dan tidak mau tahu pendapat orang lain dan tidak mau rujuk kepada Quran dan Sunnah dan tidak mau usaha untuk mengetahui mana hukum yang sesuai dengan hukum Quran dan Sunnah, nah itu tersalah. Khilaf karena hawa nafsu, ini tercelah. Khilaf karena enggak mau ada usaha untuk melaksanakan firman Allah, untuk kembali pada hukum Allah dan Rasulnya, enggak ada usaha. Enggak ada usaha penelitian untuk gimana pendapat yang tepat dalam masalah ini. Maka ini tercelah. Namun kalau khilaf dalam masalah setelah orang itu usaha sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran masing-masing pihak, ternyata hasilnya si A beda dengan hasilnya B, hanya tercela. Nah, kalau diiklankan semacam ini, padahal di depan mengatakan demikian, nanti orang kan bisa komentar dan kita bisa menilai ini tanakut. Demikian juga nanti di sini. Masalah khilaf para sahabat itu juga dikatakan khilaf yang tidak mengapa. Namun kalau mengatakan khilaf, ikhtilaf itu rahmah dengan pengertian orang itu boleh berdalil dengan khilaf seenaknya sendiri, maka ini tidak boleh. Kita Ya, kalau ada khilaf ya kita cari mana yang lebih dekat dengan Quran dan Sunnah, bukan kemudian karena ada khilaf orang kemudian bisa seenaknya. Bisa kemarin lihat majalahnya MMI Risalah Mujahidin, ada pembaca yang tanya tentang kenapa kok pakai foto gambar-gambar, kenapa kok pakai itu padahal ada satu sembarang gambar, ada satu sembarang gambar. Dijawab sama redaksi meskipun di suara pembaca. Tentang ada satu masalah gambar dijelaskan di Fathul Bari kalau khilaf ulama di dalamnya di ada 13 pendapat atau tentang masalah gambar. Ada 13 pendapat, ya, kalau enggak salah 13. Ini ada 3 nih. 13 atau 23 itu. 13 pendapat di antaranya adalah tidak mengapa gambar, gambar yang terlang adalah gambar yang dengan maksud untuk dipuja, dengan maksud untuk disembah-sembah. Udah, titik. Padahal ini menanyakan sikap majalah ini kenapa ada gambar. Jadi alasannya demikian. Dia alasannya dengan ikhtilaf. Salah satu ikhtilaf ulama dalam masalah gambar, nah, kalau asal tidak bukan untuk disembah maka boleh. Ini khilaf, ini berbeda dengan ikhtilaf, nah, dia bukan dan tidak. Apa dalil kenapa memilih pendapat itu? Apa hujah kenapa memilih pendapat yang mengatakan kalau tidak dipuja-puja, tidak untuk disembah, maka gambar itu boleh? Nah, cuma mengatakan ada di antaranya bukan. Dan pendapat yang kuat dari khilaf ini adalah, nah, di antara pendapat luar ini adalah yang mengatakan ini alasannya ini. Alasan singkat misalnya, misalnya dikatakan yang paling kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan gambar yang telah ada gambar yang dipuja, untuk dipuja dan untuk disembah-sembah, mengingat apa misalnya banyak dalil yang mendukung untuk ini misalnya, karena karena di kolom surat pembaca misalnya mau kalau mau dijawab singkat enggak, ini cuma mengatakan dalam masalah gambar khilaf ulama ada sekian, di antaranya adalah ini. Wahuna qad yaridu su'alun wa huwa anna sahabah qad ikhtalafu wa hum afadlunas afa yalhaquhum dhammu al-madhkur. Dan di sini terdapat soal pertanyaan yaitu para sahabat telah berselisih pendapat padahal mereka manusia-manusia pilihan, apakah mereka mendapatkan celaan yang tadi disebutkan, yang tadi dikatakan kalau ikhtilaf itu tercela dalam syariah. Fakat ajaban huwa hadmin Allah Taala. Fakala kalau mayalhaku laika syaun min haja. Ianna kullam riin minhum harasubillahi wajihatuhu wajihatul haku. Falmuhti minhum majurun ajrun wahidan. Iniatihil jamilati fi iradatil khairi. Fakat rukia anhumul ismu fi khatahim. Iannahum lam yataamaduhu wala qasaduhu wala istahanu bi talabihim wal musibu minhum ma'jurun ajraini wa hakaza kullu muslimin ila yaumil qiyamati fima khafiya alayhi min ad-din wa lam yablughu wa innama az-zammul maskur wal wa'idu al mansusu liman daraka ta'alluqa bihablillahi ta'ala wa huwa al-Qur'an wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bulughin nasi ilaihi wa qiyamil hujjati bihi alaihi wa ta'alluqa bi fulan wa fulanin muqallidan amidan liktilafi da'iyan ila asibat asofiyatin ila asabiyatin wahamiyatil jahiliyati qasidan lil furqati mutahariyan fi da'wahu bi raddil qur'ani wa sunnati ilaiha wa in wafaqaha an-nasu akhadha bihi wa in khalafaha ta'allaqa bi jahiliyatihi wa taraka al-qur'ana wa kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa haulahi humul mukhtalifuna al-majmu'una watabaqatun ukhra wa hum qaumun balagat bihim riqatud dini wa qillatut taqwa ila talabi ma wafaqa akhwaahum fi qawli kulli qa'ilin fahum yakhuzuna ma kana rukhsatan fi qawli kulli alimin muqallidina lahu ghayra talibina ma awjabahu an-nasu anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajaba dan memberikan jawaban Ibnu Hazm tentang hal ini dengan mengatakan kalau sekali-kali tidak sudahlah menimpa mereka aulaika para sahabat syai'un min hadza sedikit pun dari ini yaitu celaan. Karena setiap orang dari para sahabat tahara dia mencari berusaha untuk mencari sabilallah jalan Allah. Wa wajhatuhu dan yang menjadi kiblatnya adalah al-haqqu kebenaran. Di manakah kebenaran? Maka orang yang keliru di antara para sahabat diberi pahala dengan satu pahala karena punya niat yang baik fi iradatul khair dalam yaitu menginginkan kebaikan. Wa qatufi anhum dan dihilangkan dari mereka dosa dalam kesalahan mereka. Karena mereka tidak sengaja melakukan kesalahan dan tidak pula berniat. Walastahana tidak pula meremehkan bitolabihim dengan pencarian mereka. Tidak meremehkan kebenaran, buktinya mereka benar-benar mencarinya. Wal musib, maka orang yang benar dari para sahabat diberi pahala dua pahala. Wa hakadha dan demikian setiap muslim sampai hari kiamat. Fi ma khafi alaihim nadin, terkait dalam perkara agama yang khaf yang tidak dia ketahui atau lamnya belum sampai padanya. Hanyalah celaan yang disebutkan dan al-wa'id al-mansus, ancaman yang ditegaskan dalam nas adalah untuk orang yang meninggalkan ta'aluk berkait bergantung dengan tali Allah yaitu Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai padanya nas dan tegak ujah padanya dan bergantung dengan fulan, pendapat fulan dan fulan mukallidan karena ikut-ikutan sengaja untuk ikhtilaf. Bahkan da'ian mengajak pada asabiyah fanatisme, hamiyah, jahiliyah, fanatisme, jahiliyah, qasidanil furqah dan sengaja untuk membuat perpecahan. Meskipun mutaharian mencari-cari fidakwa dalam klaimnya, dalam pengakuannya, dalam mulutnya mengatakan biradil Quran wa sunnah ilaiha, membalikan Quran kembali pada Quran wa sunnah, namun realitanya in wafaqan nasu jika pendapat itu dicocok oleh nas mereka ambil, dan jika disisi oleh nas maka ta'ala mereka bergantung dengan jahiliyahnya dan meninggalkan Quran dan kalam Nabi SAW. Maka mereka inilah orang-orang yang tercela, ya, orang-orang yang berselisih pendapat dan tercela. Ini jika dikatakan istilah itu mazmum secara mutah, juga tak nakut lagi. Bagaimana dengan istilah sahabat? Tuh tidak masuk kriteria, tidak masuk kriteria. Kan istilah juga. Apa kita katakan ini bukan istilah? Istilah kan. Daripada kesulitan untuk jawab. Katanya khilaf itu tercela dalam syariat secara mutlak, kemudian sahabat tidak ikhtilaf, kemudian begini begitu, kan lebih enak. Lebih saja ikhtilaf menjadi dua, ikhtilaf yang tercela dan ikhtilaf yang tidak tercela. Jika orang sekarang ikhtilaf sebagaimana ikhtilafnya para sahabat, maka tidak tercela. Mereka berusaha sama-sama mencari kebenaran, kemudian ternyata hasilnya beda, ya sudah, maka jalan sendiri-sendiri. Namun mereka usaha untuk mencari kebenaran, usaha untuk kembali pada Quran Sunnah. Dan jika tidak ada usaha untuk mencari kebenaran, ya, karena prinsipnya adalah bukan berpegang teguh dengan hablullah, ya, setelah tahu dalil, setelah tegak hujah, malah masih berulang. Enggak, Imam Syafi'i seperti ini kok. Nah, ini Imam Ahmad seperti ini. Lah, padahalnya tahu dalil, hujah dan masalah. Enggak, ini saya bingung kayak gini. Tidak, meskipun ada hadis kemudian enggak, saya lebih kayak gini. Nah ini istilah yang tersalah. Ya, mukodi dan amid dan itu ikhtilaf. Ini yang tersalah yang semacam ini. Maka lebih bijak kalau dibagi dua sehingga tidak bebas dari tanakut, sehingga lebih selamat dari tanakut dalam dalam perkataan. Dikatakan khilaf itu mazmum fi syariah, ternyata khilaf sahabat enggak mazmum. Kemudian dijelaskan apa khilaf yang mazmum itu. Innama azam al-mazkur wa'id al-mansus, itu orang yang memang prinsipnya itu bukanlah Quran dan Sunnah, dan prinsipnya adalah perkataan orang kemudian dijadikan dalil. Oleh karena itu ketika sampai padanya dalil, karena prinsipnya adalah orang bukan dalil, saya mobil bilang demikian, Salvani bilang demikian, Syekh Musaimin bilang demikian, prinsipnya bukan dalil, dan orang. Telah tahu dalil yang menunjukkan kelirunya, padahal telah tahu dalil yang menunjukkan kelirunya pendapat masyayikh tersebut, atau bahkan imam. Imam Syafi'i bilang demikian, para imam madhab gitu. Jadi dikatakan yang tersalah adalah yang ini, yang sengaja untuk ikhtilaf, yang mengajak pada asobiyah, meskipun omongannya di mulutnya dikatakan kembali pada Quran dan Sunnah. Dikasih catatan footnote 1, wa ilam yakun hadha lisanu hali kasir minal mukallifin fahuwa lisanu maqalihim wa fi ahlihim. Meskipun ini bukanlah lisan hal, sikap banyak dari ahli taklid, namunnya adalah bahkan lisan qal, lisan maqal mereka, dan perbuatan mereka sekaligus. Wa tafaqatul ukha, dan kelompok yang lain adalah sekelompok orang yang balaghuddin, riqatuddin, telah sampai pada mereka riqatuddin, lembek dalam beragama dan sedikitnya takwa, menyebabkan mereka tolak mawafaq ahlu ahlu, mencari yang cocok dengan hawa nafsu, dan dalam perkataan setiap orang yang ulama yang berkata fahum ya'khuduna maka naruh soh, maka mereka mengambil segala sesuatu yang ringan dalam perkataan setiap ulama, bukan di sini lahu dan taklid dengannya, dan tidak mencari apa yang dimaksudkan oleh nas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca. Oke, ini sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini komik di majalah Tegati itu gimana maksudnya? Rajihnya gimana? Dan itu kan mereka sudah beralasan, saya mampu sudah beralasan di edisi terakhir sekarang. Itu rajih itu? Hah? Rajih gak itu? Ini rajih kan itu? Terus saat aku juga sudah ngasih penjelasan, khayal itu bukan dusta. Ya memang ada ulama mengatakan khayal itu dusta. Ya, ala kulihal minimal, minimal. Ya, saat aku sih ngomong sama saya, ya, untuk pembelajaran umat ya, biar tahu pendapat itu bukan hanya satu, dan biar bisa menghormati pendapat yang beda. Gak apa-apa lah, biar saya jadi korban. Pernah ngomong sama saya gitu? Ketemu saya. Ya, jadi orang itu biar tahu kalau dalam masalah ini bukan hanya satu pendapat di antara ulama. Ya mungkin beliau merajikan itu, merajikan ya, boleh. Emang khayal itu bukan dusta. Ya kuat juga dari beliau, dan alasan banyak yang ditanya sama ikhwan-ikhwan itu. Nah iya, makanya itu katakan itu pembelajaran untuk umat gitu. Orang itu biar paham ada ikhtilaf dan bagaimanakah mencikapi ikhtilaf. Ya, ya baca saja penjelasannya Ustaz Agus tentang masalah. Edisi kemarin ada, terakhir kemarin ya. Edisi yang terakhir yang ada covernya bergambar bambu itu. Wah, tak. Ya kalau yang edisi sekarang ini juga ada penjelasan dari Ustaz Mamduk. Oh, tapi belum terbit ya? Enggak, sih sudah yang terakhir. Yang terakhir iya. Oh, itu iya. Ada masalah pembahasan masalah nukat. Oh itu Mamdukahan Al-Wahiri. Iya, berarti yang terakhir yang mana baca. Masalah nukat itu kan jelaskan lah. Nukat masalah apa? Nukat itu nama komiknya. Bukan, nukat itu istilah untuk nah, cerita anak-anak. Oh. Nama komik itu apa? Nama toko dalam komik itu? Kinan. Ah, Kinan. Dari kalau tanya ini. Terus habis pertama ada Kinan kan, setelah itu ada ini, ada tulisannya Ustaz Agus tentang masalah cerita khoyali. Di edisi itu juga? Edisi pertama setelah ada Kinan. Kinan, terus habis itu ada edisi berikutnya dari situ, dari situ.